Markus bab 4. Isa morok pole epenggira telah ke Galilea. Oreng se agripung e jadia cek benyakna. Teti Isa pas ogke ka parao e atas aing. Laju alengki e jadia. Tining oreng se benyak gelek pada manceng epenggira telah ke. Isa pas morok reng oreng jadia acem-macem parkara ngangkui parompamaan. Kantaria pamorok ke. Marai dingaki. Esetongare. Beda orang taneh entar nabur nebine. Tepakna orang jeria nabur. Beda nebine segeger elorong. Lacu beda manok ngeper kaja dia. Nebine na cocok sampai tadak karena. Beda kia segeger kakenengan sebanyak betona. Sesakonik tanana. Nebine jeria lekas tombu sabab korang tanana. Tapi ebekto are mulai tengki. Bikselbikna mulai elop. Lacu kereng. Terus mateh amar geram ana tak dalem. Bada pole nebine segeger ka omput sehari duri. Omput sehari duri jeria, tombu nyece ebik selpik nebine seburu tombu. Sampai tak abuah. Tapi bada kia segeger ka tanah selandu. Nebine jeria tombu sampai raja, lacu abuah. Buana bada setelopolo. Bada sesabitek, ben bada sesaratos kalena. Samarena nyereta akib perumpamaan jeria, Isa adebu. Bekna andik kopeng, eding aki. Enaleka Isa katibian, reng oreng sengiding pangajarana, nyabis abereng benret moretes sedublas oreng. Reng oreng jeria pada atanya maksote parumpamaan kele. Bekna lai parenge tau, rosiana perkara beremah, Allah marenta. Debuna Isa. Tapi reng oreng luar, ia jeri ngangkui perumpamaan. Sopaja reng oreng jeria, bekal terus ngabesaki, tapi tak tahu beda kedadian apa. Reng orang jeria, bekal terus ngeding aki, tapi tak ngerti. Jeria kalakon, sopaja reng orang jeria, tak nengale, ben tak ngerti. Ben tak entar ngadep ka Allah, ben Allah tak nyapora tu sana. Sa'lana jeria, Isa pas ada buka reng orang jeria. Mohon bekna tak ngerti perumpamaan jeria, berma bana saya ngerti ya perumpamaan en lainah. Orang senabur jeria. Orang semenapak kabar dari Allah sampai pabletra. Nebine segeger elorong rua. Perumpamaan areng orang saya ngeding kabar perkara berma Allah marenta. Gik burung ngeding kabar jeria. Iblis dateng ngalak. Apa selai tabur edalem atena orang jeria. Nebine segeger etana sebanyak batona jeria. Perumpamaan orang sengeding kabar jeria, lacu narema kabar jeria, kalaban ate seneng. Tapi kabar jeria, tak aramo e dalam atena, ben tak abit omora. Buru nemo kesosaan, otaba ekani aja polana kabar jeria, lacu terus murtad, ebekto jeria kia. Ni beni segeger yomput seari duri jeria, perumpamaan orang sengeding kabar jeria, tapi orang jeria kobeter mekere odikna. Bentero odiomiwa. Napso se acem-acem masuk ke dalam atena. Teti, kabar dari Allah jeria, tak cece e dalam atena, sampai tak abua. Beni-beni se keker katana selandurua, perumpamakna orang se ngeding kabar jeria, serta etarema e dalam atena. Benyak buana. Hasela, bede se telopolo. Bede se sebidak, ben bede kia se saratos kalena. Isa laju ada bu pole. Bak beda orang sengodi temar, ben temar jeria, laju ekodungi penai. Ota abena, esaba eba bena ketedungna. Apa kira na temar jeria tak esaba ekok tongkok na temar? Apa bayi saya tak etengale e orang, tanto pas etengale e. Ben apa bayi saya etop to topi, mesti etemo. Tetimon andik kopeng, eding aki. Sa'lana jeria, Isa laju ada bu pole. Tetene apa seekaiding beknaria. Okoran sebi bekna yang kui ka orang lain. Bi Allah bekal ia gemah menangka okoran ka bekna. Lamala abreen pole. Sabab orang sela andi, bekal eparengna jeng benyaan pole. Tapi seta andi, apa seekandi abekna meske lacek sakonikna, bekal epontute. Isa matros debuna pole. Mon Allah lamarenta menangka rato, kabada ena, Ekening ompama agi akan tak orang senabur ni benih etegele. Orang jeria, mon malam tedung, mon siang jaga. Ben sabetara jeria, ni benih nagele, tombu ben atam beraja. Tapi orang jeria tak tahu, berma carana ni benih jeria, se tombu ben atam beraja. Tanah jeria tibi, se ma tombu ben mabua mentamanan jeria. Da adekna keluar telengket tena. Pas norok bulira, lacu keluar buana. Ben mon gandum jeria lamesa, bi orang jeria, mulai ianye, sabab lanapak kabak tanah molong. Mon Allah marenta, bu ekeninga ebendinga kibi apa ya? Cakna debuna isa pole. Contoh apa bu ningan seekeninga angkui nerang aki? Mon Allah marenta, kabada ena pada ben perompama andria. Beda orang ngalak bikin sawi, lacu etaman etana. Bikin sawi ria, bikin sepaling keni etunya. Tapi mon latombu, deti sepaling raja iantarana mentamenan. Kacangkana cek rampakna sampai nok mano entar kejeria, lacu alebun ebebena. Deti cara jeria, isa semorok orang banyak, ngangkui parompamaan sebanyakna sekanta jeria. Menurut kakodena pikirana reng orang sengidingaki, isa ros-terosan ngangkui parompamaan mon morok reng orang jeria. Tapi mon perak karet morete malolo. Parompamaan jeria bi isa pas etrangaki kapi. Ebeja asar are jeria kia, isa ada bu karet morete. Maraja ala jere, aleng kata lage. Teti orang sebanyak jeria pas etina aki. Isa laju ongke ke parao, beria kia red morete. Eja dia beda kia o prao laina. Sa'lana jeria, isa ben red morete mulai ala jer. Tak seapa abita, dari jeria o tau laju beda angin peret. Ombakna mulai mokol parau jeria, serta masuk ke dalam sampai parau jeria para posa aben ai. Isa beda e bagian budina parau jeria. Asare aben talan. Bi red morete e bungwe. Cak naret morete jeria. Guru, kenapa panjenengan tak paduli? Menabi abdina saja sarang panjenengan pada calaka. Isa abungo laju aben tak ke angin. Serta ada buka talaga. Mara, pacedu. Angina pas cedu, ben telaga jeria pas tada ombakna. Isa laju ada buka red morete. Arapa bak namek takok? Arapa bak namek tak percaya kasengkok? Red morete jeria pada ketakoan, laju pada saling ngocak. Siapa sebenarnya orang ria? Mi sampai angin ben ombak atau rok kadabuna?